Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Nasrallahu rahimani wa rahimakumullah jami'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bahja yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Iqra'il hadis Abbas. Ayo nulis. Nah, sen. Titik dibaca. Nama sen. Qala rahimahullah an aliyin radallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa yaruddu alaihim aqsahum wa hum yadun ala man siwahum ala la yuqtalu muslimun bi kafirin waladu ahdin fi ahdihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum muslimin, orang-orang Islam itu seimbang, sepadan darah-darah mereka. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum, dan berusaha orang yang paling dekat, paling rendah di antara mereka dengan tanggungan mereka, dengan jaminan mereka. Wa yaruddu alaihim aqsahum, dan membalas atas mereka orang-orang yang paling tinggi di antara mereka. Wa hum yadun ala man siwahum, dan mereka adalah satu tangan melawan orang-orang selain mereka, melawan musuh-musuh mereka. Kaum muslimin semuanya, dimanapun mereka berada, mereka adalah satu tangan, bersatu untuk melawan musuh-musuh mereka. Ala ketahuilah, la yuqtalu muslimun bikafirin, tidaklah dibunuh seorang muslim dengan sebab seorang kafir, dengan sebab dia membunuh orang kafir, tidak dikisos. Waladu ahdin fi ahdihi, demikian juga tidak orang yang memiliki perjanjian dalam perjanjian mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Imam Nasai, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Numajah dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Di dalam hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh beliau rahimahullah, ini seperti perincian dari ayat Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang mukmin, orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Demikian juga hadis ini seakan-akan merinci dari sabda Nabi SAW, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka orang mukmin, orang muslim, satu dengan yang lainnya adalah saling mencintai, satu dengan yang lainnya adalah berdiri dalam satu barisan, dalam satu perjuangan. Satu dengan yang lainnya tidak saling membenci, saling mencintai. Tidak saling bermusuhan satu dengan yang lain. Mereka berupaya, berusaha seluruh mereka, seluruh kaum muslimin, seluruh kaum mukminin berupaya, masing-masing berusaha untuk kebaikan mereka secara menyeluruh. Semuanya berusaha untuk kebaikan-kebaikan mereka. Yang dengan itu tegaklah urusan dunia mereka menjadi kuat, urusan dunia mereka dan menjadi tegak, menjadi kokoh agama mereka. Yang mulia tidak sombong, tidak merasa besar atas orang-orang yang rendah. Yang jadi pegawai tidak merasa besar dari rakyat. Yang menjadi berilmu tidak merasa lebih besar dari orang yang jahil. Orang yang kaya tidak merasa lebih baik dari orang yang miskin. Tidak ada yang merendahkan di antara mereka. Tidak ada yang merendahkan di antara mereka. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan bahwa di dalam perkara qisas, tidaklah disyaratkan kecuali apa? Mukafaah sama setingkat di dalam perkara agama. Kalau agamanya sama, sama-sama muslim, itu berhak dikisas. Kalau yang dibunuh adalah orang kafir, tidak boleh untuk dikisas. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah sama-sama orang merdeka. Kalau orang merdeka membunuh budak, maka tidak dibolehkan orang yang merdeka ini dikisas. Kenapa? Karena budak dan orang merdeka ini berbeda. Kemudian kata beliau rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa yas'a bi dhimmatihim adnahum, dan berupaya, berusaha, bi dhimmatihim dengan tanggungan mereka, atau dengan jaminan mereka, adnahum, orang yang paling dekat di antara mereka, atau orang yang paling rendah di antara mereka. Yakni, maksudnya kata beliau, anna dhimmatal muslimina wahidatun, sesungguhnya jaminan dan tanggungan kaum muslimin itu adalah satu, sama. Tanggungan dan jaminan kaum muslimin itu satu atau sama. Famata istajaral kafiru bi ahadin minal muslimin wajaba ala bakiyatihim ta'minuhu. Maka kapanpun ada seorang kafir yang minta keamanan, istijaroh, minta perlindungan kepada seorang dari kaum muslimin, maka wajib atas seluruh kaum muslimin menjaga keamanan satu orang kafir tadi. Ada seorang yang minta perlindungan, seorang kafir yang minta perlindungan kepada seorang muslim, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin menjaga keamanan satu orang kafir ini. Semuanya wajib menjaga, tidak boleh menyakiti, tidak boleh melukai atau bahkan membunuhnya. Kenapa? Sudah di dalam perlindungan seorang muslim. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablighu ma'manah. Kata Allah, dan jika wa inistajaraka ahadun, dan jika ada seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, minta keamanan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, berikan keamanan dia. Ada seorang yang minta perlindungan kepada seorang muslim, orang kafir, orang musyrik, minta perlindungan kepada seorang muslim, maka apa? Lindungi dia. Hingga dia mendengar kalamullah, hingga dia mendengar Al-Quran. Thumma ablighu ma'manah. Kemudian sampaikan dia pada tempat yang aman. Di sini apa? Apabila ada seorang kafir atau seorang musyrik minta perlindungan kepada seorang muslim, umpamanya ada turis dari negara kafir, dia minta perlindungan kepada presiden atau kepada pihak yang berwenang, maka seluruh kaum muslimin wajib melindunginya, tidak boleh mengganggunya. Tidak boleh mengganggu orang kafir tadi. Seluruhnya sama, wajib menjaga keamanan dia. Fala farqa fi hadza baina ijarati syarifi ar-ra'isi wa baina ahadin nas. Maka tidak ada perbedaan dalam perkara ini antara perlindungan orang yang mulia, ra'is, dia jadi pemimpin, dia keturunan ningrat jadi pemimpin, dia melindungi seorang kafir, wa baina ahadin nas, dan di antara atau dengan salah seorang dari manusia, dari kaum muslimin, sama. Ini orang yang mulia melindungi seorang kafir, sama dengan seorang rakyat biasa muslim yang melindungi seorang kafir, sama. Tidak ada apa? Perbedaan. Qala rahimahullah. Dari sini kita ketahui salahnya perbuatan para perusuh yang mereka membunuh para turis ataupun duta besar negara asing, negara kafir, ataupun atase dari negara kafir, ataupun utusan-utusan negara kafir ke negeri muslimin. Mereka sudah dilindungi oleh pemerintah, oleh negara, maka wajib bagi seluruh rakyat untuk melindunginya. Maka yang melakukan pengrusakan, pembunuhan, berarti dia melanggar ayat dan hadis ini. Dia melanggar ayat dan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Melanggar syariat Islam. Qala rahimahullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaruddu alaihim aqsahum, fit ta'min. Yaitu membalas atau mengembalikan atas mereka aqsahum, orang yang paling tinggi di antara mereka, maksudnya fit ta'min, dalam perlindungan, dalam perkara keamanan, dalam perkara apa? Keamanan. Jadi sama kalau ada seorang yang rakyat biasa, orang yang rendah melindungi, maka wajib bagi pemimpin, bagi yang mulia, wajib melindungi orang yang dilindungi oleh rakyat ini. Wa kadzalika ishtiraqu al-juyusi ma'a sarayahu allati tadhhabu fatughiru aw tahrusu. Dan demikian juga berserikatnya al-juyus, pasukan. Kalau namanya pasukan berarti terdiri dari beberapa regu. Mungkin terdiri dari beberapa kompi, beberapa peleton. Kalau dalam bahasa kita, di negara kita kan ada regu, ada peleton, ada kompi, begitu ya. Pernah belajar begitu? Yang dulu pramuka, siapa yang pramuka? Mbah Yuli. Di sana ada regu, regu biasanya 10 orang. Peleton, satu peleton berapa regu? Biasanya 3 regu, kurang lebih berapa? 30 orang. Satu kompi biasanya berapa? Hanya mungkin ada 5 peleton, kurang lebih berapa? 5 kali 30, kurang lebih 150 orang. Ini pasukan, 150 orang. Di situ ada regu, ada peleton. Nah, di sini disebutkan ma'asaroyahu, bersama sariah-sariahnya. Apa sariah itu? Sariah itu pasukan kecil, bahasa kita mungkin satu regu. Kemudian satu regu menyerang ke sana. Yang satu regu berjaga di sini. Yang satu regu berjaga di sini. Yang satu regu ke sana. Itu sariah. Ya, sariah itu pasukan kecil. Pasukan kecil yang terjadi dari yang terdiri dari beberapa orang. Allati tadhabu, yang sariah ini pergi, fatughiru, dia mengadakan serangan senyap. Apa serangan senyap itu? Apa gitu? Pernah dengar serangan senyap? Serangan yang dilakukan pada waktu malam dengan tiba-tiba. Serangan senyap. Tidak ada yang tahu, hah? Itu apa namanya, fatughiru, mengadakan serangan senyap. Au tahrusu, atau syariah ini jaga, jaga mungkin di perbatasan, atau jaga di apa, pasukan tersebut, sebagian istirahat, sebagian ada yang menyerang, sebagian ada yang jaga, sebagian ada yang memasak, dan seterusnya. Dibagi-bagi. Nah, di sini syariah ada yang menyerang, ada yang jaga. Famata ghanimal jais, maka kapanpun pasukan ini mendapatkan ghanimah, rampasan perang, au ghanima ahadus saraya atabi ahlil jais, atau salah satu syariah, salah satu pasukan kecil, kan ada beberapa pasukan kecil, ada beberapa regu, yang mengikuti pasukan tadi. Karena pasukan terdiri dari regu-regu-regu menjadi pasukan. Kapanpun salah satu dari regu ini mendapatkan ghanimah, istarokal jami'u fil maqnam, maka semuanya berserikat di dalam rampasan perang tersebut, milik bersama. Walaupun yang mengambil regu A, ya, atau yang mendapatkan regu A, semua pasukan berhak mendapatkan ghanimah tadi. Semuanya berhak. Istarakal jami'u fil magnam wala yahtassu biha al mubasir. Seluruhnya apa? Berserikat untuk mendapatkan ghanimah. Tidak terkhusus pada apa? Yang mengambil atau mendapatkan ghanimah tadi saja. Kalau yang mendapatkan ghanimah regu A, bukan hanya milik regu A, tapi hak semua pasukan. Kalau regu C, syariah C yang mendapatkan ghanimah, semua pasukan berhak mendapatkan ghanimah tersebut, milik bersama. Li'annahum kullahum muta'awinuna ala muhimmatihim, dikarenakan sungguhnya mereka seluruhnya berta'awun, bahu-membahu, tolong-menolong dalam perkara apa? Tujuan dan keinginan mereka. Tujuannya sama. Perkara yang diurusi sama dalam satu pasukan. Tanggung jawabnya juga sama. Maka semuanya berhak mendapatkan bagian. Ini Maksud dari apa? Wa yaruddu alaihim aqsahum. Semuanya berhak mendapatkan bagian dari apa yang mereka dapatkan, dikarenakan mereka bersama-sama bersatu bahu membahu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang muslim yang senantiasa bahu membahu, tolong menolong di dalam perkara dunia kita dan agama kita, sehingga menjadi baik urusan dunia kita dan agama kita untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat kelak. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fikum.